sakitu bace trot dina sareng sena dongeng sabada asar dina siaran radio dikobar-kobar sunti astina. Nuhun Gusti, saranyang sarebu disumput-sumput, salaksa dihalang-halang, saketi dipining-pining, muat tangkalkan kateka sungsi asli na abdi muat bade somen abdi ngaku simpatisan saliraku anjin anu cecep ka kurawaan mincak jalan salah samina nih Irawan kawanu gerak kunjung kaya wajar hidup ngaku raka kaya para putra anu baka jumhur ku ilmu anu baka jemar ku pengaribawa dina mangsa alam anu baka datang ay ujang abong panita dulu itu teka palingan cu. Kumaha tegulah? Kumaha kakang Semar? Ah nah ngau disebut saya nung angken we mung janggikeun ulah duit ka comel ulah duit ka kadangun ku cacak bodas. Lama ieu dua. Paman. Ulan. Panuhun benga. Atuh daya bagelanana kaula blak-blakan nanging panuhun salira ulah duit ka comel kaula teh ngawiatan lami milaya cacak bodas di astina. Wah, persantan mereka jadi simabi. Janggi isimabi. Cek ping bilangan anak inu suku yang mau diwartosan. Kali piat nanti hati. Kaya nanya we kaputraan menuju pitanang paingan. Atuh paingan. Tepika tega ngorbankan jiwa melaan isimabi nyaita we. Ayat terus diri tuna amui. Itu tanya Maria. Kumaha kinten-kintena ulah sumelang nyetegas jadi kawajiban dimana kaulah lapar sok ayah hal anu kena direngsekin ku jalan nebus pati anu tangku. Oh sungguh ayah eta naon di luar eta eta tenaun ngaguruh kitu jaman surah kenapa dulu iya genah enak main bebas dulu lah kumaha aman batur aman Riri Wagus Modar, ya Brahmana hidup, hidup, hidup. Amui. Kakang Semar, Ular. Umar kembali pilih ayat tak bodas paman. Coba cing, yaitu kumaha wartos kenaon, yaitu nun. Unanak ke kuping nama ungu, Ular. Punanak unggul panuhun ye masyarakat ulah caketing ka pongpok bilih katohian aya salah saurang na ririwati astina. Oh sae amuing ieu teh naon ye aduh maha panita baja Brahmana hidup hidup Brahmana hidup buta modar si kalabaka modar gugur ya modar gugur azur hidup bilawa hidup. Oh mana rombongan Brahmana mana ye hei anjen kudu ngahormat ka tamu. Ia dipompok tamu. Saperkara ulah ngaluarkeun sora anu luar. Tina hukum. Oge jabat ti kitu ulah deket teuing. Wajib ieu tamu didama-dama. Menta supaya jauh. Malum hawa jama panas. Teu meunang sakali-kali anjen ngadeukeutan ieu pompok. Mundur. Bungah mah bungah. Pekanya japin-japin. Dinya dek naon-naon sarupa itu. Ngan ulah deket teuing. Ka dieu wajar jadi hormat ka tamu Brahmana. Tobat itu ampun. Yang aduh tobat teuing punten. Punten pasal jalan kulan jami pondok punten. Punten jalan kaum. Anu rarongok punten. Mang, mana Brahmana mang? Ya, tah kuring anu mahan karabak teh. Mang, samahan. Aduh, hebat mang nya. Es ana mata kau ge. Kudu percaya ka kuring nya geus cai. Dah. Ligi heula mang, ieu lumayan geus ieu kacang kulubeun ieu. Kacang panjang, kacang naon, kacang beureum. Ieu kacang beureum geus mipit ieu geus ieu. Kacang cabe. Sipana engke dina wangsul di Bantun kawi. Nah ngarepotkeun teh atuh tamahane dua geus makanya. Hajas mah, hajas. Hot, Jan, bari jalan hot. Jilma masih ngeraikeun ulah deukeut teuing. Oh, kenyal. Lawan jam. Bah, ieu bah kumaha ieu bah teh? Uyung cerang Brahmana suh. Kuring Brahmana teh. Nyur. Tong jaek tuh atuh. Bade ngahaturanan heula itu suh gaduh awug geura lumayan. Lu, awug. Sumuhun kana ka kuring teh. Leh. Mang acanak suh geuning ka kuring samur teh. Buatan kuring. Sam. Astanapun. Brahmana Bilawa ingkang saweg dumugi. Sama para ningrai. Mawas padang neraka. Jakarta. Bilawa selamat. Selamat. Kandi urahna lah. Wawanu kakang nuhu. Rayi teteh tiasa ngabantu. Itu perlu. Kemar. Aduh, ampun sering kakang hature bunuhun kawanu. Bekal sama berontak. Aduh, ayah nak tu geningan kemana? Ujang, akang ilai ujang. Amuing-amuing hature bunuhun kaulanun paranto sumping mangalingi ujang bunga hati aing ujang amuing. Iya abdi di juru. Ay eta geuning sagas di dinya ujang. Ya tadi ge. Nih tukang ngawaran urumun. Pan iya opak di dieu di tukang itu nana karesep mangganingan opak. Ih opak naon? Opak beureum. Opak naon diresep teh? Awah deui kana opak beureum mah rek mah kaweuh kieu teh. Gitu. Kan kana opak bodas asok. Ih. Ujang-ujang bidan-bidan. Da geuning mang. Cung. Astaginga. Ulang. Salamet. Cung beleger keneh. Ujang ieu dewe cu. Ha. Kumaha? Wah. Cok ke lepanaon aku bingung. Loh. Cek kunjungan ku abdi. Oh. Culina di keureu tu, dina pager di dina. Heuh. Heuh, ujang. Aduh. Cing, sakedap we nu mana atuh Brahmana nu mana teh nu mana? Hey. Cing, temongkeun. Hey, masyarakat. Awas. Kudu sopan anjeunna. Tegerakeun ka bungah ku sasaran nu lemes. Bunga ngangkeun hate anjeun ulah lunta tina hukum. Ceuk kaula tadi omat ulah sakali-kali asup atawa deukeut ka ieu tempat. Oh, mangga, mangga mundur batur sopan, batur sopan, sopan, sopan. Tobat teuing Raden anu kasep lucu Brahmana Satria Banteng Panawa linuhu. Iyo. Naon teh? Banteng Panawa, Banteng Panawa naon? Wis mang moal bisa kapalingan mang teh anu katelah dawala teh nya. Es naon aki-aki teh timuruan? Bubuh, ilain timuruan. Ha timuruan. Lain timuruan, siap penyuk. Cuma nyumur pada nyawa nih timuruan menyong. Ulah soke toke. Kuring mah jelma keberharga rahayat bulu tanah. Ulah sok disumput salinung dakau late. Parantos belak-belakan tuang ibu. Mang aki janji muabare some inu suku gi muabare di bejaan. Cek wing wilangan anak salira putra Gusti Prabu Suwargi Pandu Dewanata. Si Babu comel. Geun wae Bima geus teu perlu panjang lebar ngan geus dijanjikeun ku Babu panuhun ulah deuk comel wadeg ngabeja-beja bisa saya tak boros ti astina. Geus dijanjikeun. Kepino? Ki. Aki ulah si Aki comel. Aing lamun aya anu ngeunah nyawankeun urang astina, yakin si Aki anu jari poho siaki anu cebleh siaki anu comel dipayahan paling hukumanana meninggal. Oh, ulah halawa raki. Oh, mangga, mangga, mangga. Atuh jisimabi nyuhunkeun penjelasan kumaha ieu teh kalabaka teh. Nyata ki. Dek nanyakeun aya deui buta lian ti eta wae. Oh, suan aya sajabana ieu. Suan kitu genep seubeuh jigana genep mah. Nah kumaha geus ngajang jehe gorowong genggrongna. Wei. Anyut yang tadi cacang tuningku kurang dia coba ampun sing Raden banteng panawa kedah kumaha tariking kabungah kaula teh cerik anu tangtu loh kedah kumaha syukuran jisim abdi kanu kagungan kalayan tumarima karena yasa hidup anu sakitu ageung. Aduh ampun teng Irawan tah tepi ka kitu panawa melana anak kabangsa loh anu jadi paribasa lapar mana horeng lapar ku perjuangan anu tangtu nun hidep aki diwangkit ayeuna janji punanak Irawan angkeun sadereku salira di mana-mana panawa kacanir ban-ban sateasana panawa kenging bubur karahayun pun anak heula Irawan anu kedah guyang getih ajal ti heula uga ieu kecap isi mabdi disaksian sarera teku bumi ku langit oge disaksian ku jisim abdi nyata ku sareatna panempo pangdenge jeung pangrasa sateasana panawa bubur karahayun dina masa anu bakal datang cigah ka kejiman Kurawa anu tumibat dina wengi kasalapan di bale sigagala pun anak heula Irawan anu bakal guyang getih saolah-olah tabur anu tangtu. Janji panita. Ngadak-ngadak angin ngegelebuk kilat cing parara nyai. Kaya nana yakin aya dina penyaksian para dewata. Amin, Pak Surya. Amin. Wah, angin dadakan euy aduh. Angin puyuh di limungan. Kilat cing barara nyai. Ya salah. Bikin barara bae. Hujan hujan puspi cing barara bae. Hah, namanya aya hujan puspi cing barara bae. Aya hujan pisai na untung ka kemot. Dina mangsa perang pupuh. Berarti juga nyata perang Jayawinangun. Anu tempat di tegaku setra mangkehing Irawan bakal cunuk jadi tabur atau napi kurban. Dina mangsa panawa okoh begalan pati. Sakitu. Atur ebu nuhun paman padahal kekedah kitu kaya nana. Ih bakat ku terika bunga abdi teda mulangkeun kubana rata yang kagabu. Kedah kumaha abdi ngucapkeun tumarima kubasa anu benang. Ngareka-reka hiji sastra benang nulis pujangga muaka ukur ku eta tapi kag kamarku saira bungangang bunga hate abdi geura mangabandingkeun jeung jentulna gunung Himalaya nu ngajentul di pusir dunya ieu masih kene gede kabungah jisim abdi anu tangtu salamet rakyat jisim abdi salamet jiwa jisim abdi salamet nagara jisim abdi panginten atuh ai saroge Gusti Ratu Arimi manun amui Allah cocok Allah cocok nyai brahmana nu kawentara anu nelasan rakana arima aki-aki cocok main lain kesemetnya ben atos we tutup paman atos we atos nun atos Geski. Aya deui buta jabat ti eta. Aya mun. Mung eta hiji-hijina. Hiji-hijina eta atawa suan loba jabat ti eta. Eta mung hisa hiji-hijina. Aya nama kieu wae paman. Kulan. Upina kaula teh sanes teh sono da perjuangan parantos rantas kaula teh bade premius be bade wangsu kaula teh bade neraskeun di lalampahan nuturkeun inung suku anu tangtu amuing aing deuk init saparan-paran deui ngabrah mana ki dek nuikeun hanca eta de kaina sugan karanca ekek keur melakau kaina teh kaina sugan kana keur ngabalong. Malu milah-milah dina mah bisi kanyahan ku cak-cak bodas. Tenang weh. Bireh haya cak-cak bodas. Ke ai saena mah atuh lah saparan-paran nuturkeun inung sampean bari nyangsara anyeun. Kaula moal tega ngajurungna utamina ulah mulih. Di dieu oge da mah burung disogikeun tempat bujur hinya sadinten dua dinten sasasi dua sasi. Nih. Sataun dua taun nugi ka satrasna jisim abdi teh dan teu kokoro-kokoro teuing. Rido we. Aya panganten tiluluguk masun. Loh, antawis sabahu mah. Anu pun biang dikajisim abdi keun dua aneun sareng pun adi winarpa. Mangga moal dugi ka jisim abdi aya gantara kakaitan kanggo punten sanes ngahinakeun kanggo tuang leueut salira nganggo salira ngasak ngaburu melak tanur bae di dieu atos di pakampungan sareng jisim abdi rido jisim abdi kalinggihanana. Wah tiasa linyih di dieu ulah-ulah aing deuk init aduh ulah kaseh ka mana deui ageung da ah. Ada alus sama cicing we di dia geus aya nu ngaku mah atuh nya. Nya. Tapi nada mah hatur nuhun kana kasayan paman nanging kaula teh moal tiasa ditolak deui mangsa parantos dumungka premios be bade ngaskeun lalampahan. Aduh mah meuli teh kenyang diangkeun. Nya atuh teh aya wagelan nangis sareng kalunta-lunta teu puguh manun. Leres. Iye. Kumaha upami kieu? Teras we ka kota. Ieu teh kasebat wates, hampir wates nagara. Jisim abdi teh gaduh dulur dipusirna dayeuh ngaranana Winarpa. Dituna teh noko emas di sisi alun-alun paleh ti kidul. Upami sajolna ti dieu kahalangan kulima toko tadinya aya pelang toko emas Winarpa. Doni. Saeta pun adik kumaha upami nganjrek teh di dinya di nagara dipusir dayeuhna nagara Cempalja. Tebih keuing paman. Ih, tebih oge mah burung sumping. Anggang mah burung datang. Sareng tiwatan kalunta-lunta dinya mah buni kapungkurna toko masih kene ageung ngagemblang. Loh. Biasa dianggo nyumput. Sarengna deui di nagara Cempalja teh aya wartos nu katampi. Kumaha nuju saemara waktos aya teh. Saemara kumaha? Saemara nuju saemara okul pigalan pati saemara geulung. Nyaemarakeun naon? Nyaemarakeun putra raja. Margi seurting nu ngalamar nya ngao jalan kabijaksanaan. Saemara okul pigalan pati saha-saha tingkat raja Arya atanapi satria anu tiasa mutuskeun hiji maragatkeun hiji jago anu kasebut Arya Ganamana eta anu bakal ngamilik putrana kakasihna nen putri Drupadi. Malahan dua putra anu bakal diiringkeun nya eta Nyi Putri Srikandi. Kitu nyumutkeun katerangan nu katampi. Hayu nu jadi raja saha? Hayu nu jadi raja teh saha? Naon saha Edam Pagusti? Eta teh upami teu lepat kuping kantos ngusiran ka pungkur jenenganana nuju Sucitra. Ayeuna mah Prabu Drupada. Tobat. Loh. Sucitra kusir. Kepina. Urut kusir kaula, kusir ka Prabu. Ayeuna teh jenengana teh Drupada. Drupada. parantos jadi raja kumanti aji. Depino. Tobat, ampun ting gede milih Kang Rayi. Kepengker mantar jemput pilihan itu tadi. Shih, Sucitra. Gede milih. Duh. Nyada raja batur mah. Ayo seg aing, hayang jadi dokter Renos tiba heula. Eh, dokter Renos, dokter Anes. Dokter Anes meureunna. Can ka sorang keneh wae. Pan bar mah Akang bukan ngarus sama teh. Kitu nun. Coba teuingnya atuh haturemu nuhun Bima alusna mah urang langsung we ka itu. Manawi dikeresakeun junjunan Palaputra tiasa aya widi ka widian lebet kana sayemara. Muga-muga we sing aya milik. Dewi alus bawe ini kacemparja. Nya. Aing deuk milu sayemara. Aing nyaah kasih Kakang Yudhisthira. Loh. Aing adi geus boga pamajikan. Ayeuna geus guna pulan reuneuh. Ululu. Tapi si Kakang karunghal. Lamun segaya irin aing deuk milu di mana hasil deuk dipasrahkeun ka si Kakang Yudhisthira. Mun ka abdi kan we. Kakang mah tong Romeo kitu lah. Tah kitu geuning sunah aya teh atuh bade neraskeun ku kulibekan di dieu wae atawa napi langsung ka nagara Cemparja. Utamana mah urang subadanan we pituduhna urang ka Cemparja we Kang bungah nu teu apa padana ngeunaan ye Sucitra jadi raja. Aya dasarna sung. Aya bagja-bagja teuing, Jang. Ka Cemparja jigana ye lolongok. Karena saya marah ujang hayangnya. Milu dek saya marah milu ah. Milu belabar gawat pasang kiri. Dah. Milu. Kena aja milik kiri dah. Ya mudah-mudahan eh kita milunya newara. Ay saya marah. Kitu sung. Gerak ya sarang pun anak pe Irawan. Kuala nun kula. Jig jajapkan. Ka mang maneh etama dongengken. Bejakan yen kaayaan di Eka Sakra geus aman ayeuna kuyasana ieu. Para putra kalayan aman nitipkeun ka pribadina paman maneh ulah deuk dimomorekeun ieu tamu. Teu pina dama kaulan. Ieu sareng punanak sih. Atuh hayu Raden. Yo, Irawan. Kaulan kula. Hirit. Unyuk si mangga. Ikan tuningi wae paman. Amuing, amuing atuh saya nama sawengi wae kulem di dieu sung. Sang Sriratna. Dewi Puntina Librata dipun hongo tening ingkang putra Brahmana. Ayo yang kasepuhan di kantung asuh. Angga kade salira ngasuh di sing atas. Kumaha nawana dang kamulana. Bata mulih di padepokan langsung ke negara Cemparja. Uyang hayu sararea uyang mangga wae kantun maharasu. Thank you. raja pada konur saking padepokan Eka Cakra. Padepokan Eka Cakra.